حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبست سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أسب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. Ini hadis masih hadis yang bunyinya seperti yang telah kita pelajari dengan sanad yang baru. Imam Muslim membawakannya juga dari Abdullah bin Abbas, di mana dia sudah lama ingin bertanya kepada Umar tentang dua wanita yang disebutkan dalam ayat dalam surat Tahrim, ya, al-mar'atain allataini tadhaharata, dua wanita yang melakukan tindakan yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua wanita dalam surat At-Tahrim, dalam surat At-Tahrim, wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Ini ayat yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas. At-Tahrim ayat 5. Ya. Jika kamu berdua, yang berdua ini wanita. Nah, siapa wanita yang berdua ini? Ini yang sangat lama keinginan Abdullah bin Abbas untuk menanyakannya kepada Umar. Ya. Sampai satu tahun berlalu, dia juga tidak punya kesempatan. Akhirnya dia mendapatkan kesempatan tersebut. Hatta sahibtuhu ila Makkah, hingga saya menemaninya berangkat ke Makkah. Dan tatkala sampai di Marrad Dhahran, ini nama tempat Marrad Dhahran, zahaba yaqdi hajatahu, ia Umar pergi menunaikan hajatnya, buang hajat. Faqala, kemudian tiba-tiba dia berkata kepada Abdullah bin Abbas, adrikni biidawatin min ma, bawakan kepadaku satu ciduk air atau satu timba atau satu ember air. Kata Abdullah bin Abbas, maka saya bawakan air tersebut kepadanya. Falamma qada hajatahu, setelah selesai dia buang hajat dan kembali, zahabtu asubbu alaihi, akhirnya saya tuangkan kepadanya air tersebut dalam riwayat lain untuk berwudu. Ya, jadi dia nuangkan. Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma berwudu, ya, menuangkan dan berwudu. Abdullah bin Abbas menuangkan air dan Umar bin Khattab berwudu. Wa dzakartu, dan saat itu saya teringat apa yang sudah lama saya ingin tanyakan. Kesempatan sangat tepat sekali ketika itu mereka berdua saja. Faqultu lahu ya Amirul Mukminin, maka saya langsung bertanya. Ya, ketika ada kesempatan beliau langsung bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, manil mar'atani, siapa mereka berdua wanita? Begitu saja pertanyaannya, sampai kata-kata manil mar'atani. Karena ayatnya seperti yang tadi, dua wanita yang tadhaharata, saling bersekongkol karena perseteruan di antara mereka dengan istri-istri Nabi yang lain, dan ini memberatkan Nabi. Maka terkenalah dua wanita ini sampai turun ayat. Itu yang ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Tetapi belum selesai, manil mar'atani, sampai di situ saja. Fama qadaitu kalami, belum selesai saya menyampaikan pertanyaan, belum selesai ucapan saya. Hatta qala, sampai-sampai dia mengatakan Aisyah dan Hafsah. dua wanita itu adalah Aisyah dan Hafsah. Padahal Abdullah bin Abbas belum selesai menyampaikan pertanyaan dengan lengkap. Dia baru mengatakan siapa dua wanita. Tetapi Umar sudah menjawab dan ternyata memang itu yang ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Sampai di situ riwayat hadis yang sekarang ini. Sementara sisanya itu yang telah kita pelajari dan akan juga kita pelajari nantinya bagaimana Umar langsung mendapatkan jawaban itu dari Nabi tentang peristiwa dua istri Nabi yang melakukan persekongkolan untuk menyakiti menampakkan perlawanannya dengan istri-istri Nabi yang lain atau juga membawa para istri yang lain untuk menuntut tambahan nafkah kepada Nabi SAW sehingga Allah menegur mereka berdua dan mereka bertobat. Ya. Tidak tersisa lagi celah untuk mereka berdua karena mereka sudah memilih Nabi dan juga telah bertobat. Karena Allah mempersyaratkan in tatuba, jika kalian berdua bertobat, ya, faqad saghat qulubukuma, maka hati kalian akan suci. Dan mereka memang bertobat dan hati mereka suci radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua istri Nabi. Maka tidak ada celah bagi siapapun juga untuk mencela kedua istri Nabi SAW atau mengecam dan merendahkan kedua istri Nabi SAW karena kedua-duanya sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat seakan-akan tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa karena tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutan hadisnya seperti yang telah kita pelajari dan akan juga kita pelajari pada hadis setelah ini. Hadis nomor 3616. Ini cukup panjang, masih menceritakan tentang peristiwa Umar. Ya. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali wa Muhammad bin Abi Umar wa taqaraba fi lafzil hadis. قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. Kata Abdullah bin Abbas, senantiasa saya berkeinginan keras untuk menanyakan tentang dua wanita yang terdapat dalam firman Allah, إن تتوبا, jika kalian berdua wahai wanita bertaubat kepada Allah maka hati kalian akan suci. Siapa yang dimaksud dengan dua wanita itu? Itu yang membuat saya penasaran dan lama sekali saya berkeinginan keras untuk menanyakan kepada Umar. Hatta hajja Umar, hingga datang waktu haji, maka Umar pun berangkat ibadah haji. Wa hajajtu ma'ahu, dan saya berangkat haji bersamanya. Falamma kana bi ba'di at-tariqi adala Umar wa adaltu ma'ahu bil idawah. Dan ketika pada sebagian perjalanan Umar singgah dan membelok ke jalan yang lain atau tempat yang lain. Dan saya pun ikut mengiringinya membawa air atau membawa tempat air yang ada airnya tentu. Fatabarraza, maka Umar buang air besar. Ya. Maka Umar pun membuang air besar. Tabarraza. A'azzakumullah. Thumma atani, kemudian dia datang kepadaku. Fasakabtu ala yadaihi, maka saya menuangkan ke kedua tangannya air. Fatawadda'a, maka beliau pun berwudu. Apa yang diperbuat oleh Umar ini, itu juga yang diperbuat oleh Nabi SAW di masa hidupnya, ya. Dalam perjalanan singgah, kemudian para sahabat melayaninya, kemudian dia berwudu setelah buang hajat. Dan wudhunya seperti dalam kitab haji, wudhunya wudhu khafif, wudhu yang ringan. Maksudnya tetap sempurna tetapi dengan air yang lebih sedikit dari yang biasa. Kalau seandainya dia biasanya membasuh wajahnya 3 kali, berarti 1 kali atau dua kali, atau tangannya ketika dia membasuhnya tiga kali, dia kurangi menjadi dua kali atau satu kali. Ini yang khafif, ini wudhu yang ringan yang dilakukan oleh Nabi, dan ini yang dicontoh oleh Umar bin Khattab. Ketika dia selesai buang hajat dalam perjalanannya, kemudian dia juga berwudhu dan dituangkan oleh Abdullah bin Abbas air wudhu kepadanya. Fakultu ya Amir al-Mu'minin. Dalam di saat itu saya pun bertanya kepadanya, wahai Amir al-Mu'minin, manil mar'atani min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah azza wa jalla lahumā in tatūbā ila Allah faqad saghat qulūbukumā. Siapa dua wanita dari istri-istri Nabi yang ada dalam firman Allah, yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah maka bersih dan sucilah hati kalian. Kata Umar menjawab, qala Umar, wa ajaban laka ya ibnu Abbas. Engkau ini mengherankan wahai ibnu Abbas. Jadi Umar dalam riwayat ini merasa heran karena permasalahan yang seperti itu tidak akan mungkin sekian lama baru ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas sering kali bersama Umar, dan dia juga termasuk pakar atau pakar ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, dan bahkan rujukan atau sebagai rujukan yang dilakukan oleh Umar dalam masalah tafsir. Tetapi ini permasalahan dua wanita ini perkara yang ringan. Kenapa? Kalaupun engkau tidak mengetahui, tapi kenapa sampai saat ini kamu baru bertanya? Ini yang mengherankan Umar bin Khattab. Wa ajaban laka ya ibn Abbas. Qala Zuhri, kariha wallahi ma sa'alahu anhu wa lam yaktumhu. Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab tidak menyukai pertanyaan tersebut, tetapi dia juga tidak mau menyembunyikan ilmu. Ternyata yang memang yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Abbas sekian lama itu memang benar. Ya, karena menyangkut anaknya sendiri, menyangkut anaknya Umar. Ini yang membuat Abdullah bin Abbas berat untuk langsung bertanya. Sampai satu tahun berlalu dan tidak punya kesempatan, akhirnya dia pun dapat kesempatan tersebut. Dan dari keherannya itu nampak memang dia kurang setuju dengan pertanyaan tersebut. Namun dia juga tidak menyembunyikan ilmu. Ketika ditanya tentang hal itu dan dia punya ilmu, maka dia tidak akan mungkin menyembunyikan ilmu. Kariha wallahi ma sa'alahu anhu wa lam yaktumhu. Kata Az-Zuhri menjelaskan tentang keheranan Umar kepada Ibnu Abbas. Qala, karena dia tidak menyembunyikan ilmu, maka dia berkata, hiya Hafsah wa Aisyah. Kedua-duanya adalah Hafsah dan Aisyah. Thumma akhadha yasuqul hadith. Kemudian perawi yang meriwayatkan hadis ini, Az-Zuhri, membawakan hadis ini secara lengkap. Qala, ini perkataan Umar yang dibawakan oleh perawi, kunna ma'syaral Quraisy qauman naghlibun nisa. Kami orang Quraisy adalah satu kaum yang selalu menguasai perempuan. Artinya perempuan selalu tidak dibenarkan untuk melakukan apa-apa kepada suaminya. Benar-benar tunduk, patuh, mengikut selalu kepada laki-laki. Itu kebiasaan orang Quraisy. Ya, karena memang, dan bahkan yang lebih keras lagi, ada sebagian suku itu yang sama sekali tidak menyukai perempuan. Sama sekali tidak menginginkan perempuan. Yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Yatawara minan nasi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab. Kata Allah menceritakan sebagian, bukan semua, sebagian dari kabilah Mekah itu, bila mana diberitahukan anaknya lahir perempuan, maka dia hitam wajahnya karena malu. Dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim, penuh dengan rasa marah, kesal dan seterusnya, dan dia mulai menyepi, menyendiri, menjauh dari orang banyak. Ya, yatawara minan nas, min su'i ma busyira bihi, karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya tentang lahir anak perempuannya. Ini makanya kalaupun tidak sampai ke sana, tetap saja wanita itu tidak seperti laki-laki. Di antara alasan mereka karena wanita itu tidak menunggang kuda dan tidak mengangkat senjata, maka mereka diperlakukan semena-mena oleh orang Quraisy. Nah, ini yang diakui oleh Umar. Adapun riwayat bahwasanya Umar mengubur anaknya, anak wanitanya, ini riwayat yang tidak dikuatkan oleh para ulama, dilemahkan oleh para ulama. Tetapi memandang wanita itu rendah seperti yang beliau akui sekarang ini. Kunna, dan itu orang Quraisy secara umum begitu. Kunna ma'syara Quraisyin qauman naghlibun nisa. Naghlibu itu apa terjemahannya sini? Kami segenap kaum Quraisy mampu menundukkan para istri. Bukan mampu menundukkan istri, merendahkan wanita. Merendahkan wanita. Memang wanita itu dipandang rendah. Si istri, adik perempuan, anak perempuan. Ini dipandang rendah di mata sebagian besar atau umumnya orang Quraisy. Ini kedudukan wanita sebelum Islam. Pada umumnya. Dan bahkan ada yang lebih dari itu, yang sama sekali tidak menyukai perempuan. Ya, bila mana kelahiran anak perempuan seperti yang tadi kita kisahkan, dan bahkan ada yang membunuh anaknya, mengubur hidup-hidup, seperti yang difirmankan oleh Allah, wa idzal mau'udatu su'ilan, ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya di hari kiamat nanti, bi ayyi dzambin qutilan, lantaran dosa apa? Apa salah mereka dibunuh? Apa salah mereka dikubur hidup-hidup? Ini nanti akan ditanya oleh Allah mereka tersebut untuk menghukum orang-orang tuanya yang telah menguburkan mereka hidup-hidup, meminta pertanggungjawaban mereka. Jadi pengakuan Umar ini pada umumnya, tetapi riwayat mengatakan Umar ada yang mengatakan Umar itu mengubur anaknya hidup-hidup, ini riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Ya. Kemudian kunna ma'syara Quraisyin qauman naghlibun nisa falamma qadimna al-Madinah, dan ketika kami hijrah ke Madinah, kata Umar, wajadna qauman taghlibuhum nisa'uhum. Kami temukan wanita, ketika kami datang ke Madinah, kami temukan orang-orang yang perempuan justru menguasai laki-laki. Ya, artinya, tidak lagi direndahkan, justru kebalikannya. Kebalikan justru perempuan yang merendahkan laki-laki. Ya, ya, suami-suami takut istri. Ini di Madinah, artinya tidak seperti keadaan di Mekah. Ini perbedaan antara satu tempat, kebudayaan, kebiasaan satu tempat dengan tempat yang lain. Fawajadna qauman taghlibuhum nisa'uhum fatafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim. Kata Umar, akhirnya perempuan-perempuan atau istri-istri kami terpengaruh oleh wanita-wanita di sana. Akhirnya ada pengaruhnya. Mulai sedikit berani perempuan kepada suaminya dari orang-orang Quraisy, termasuk istri Umar. Ya. Maka perempuan-perempuan kami pun mengambil manfaat dari orang-orang di Madinah. Istri-istri kami sudah mulai membangkang, sudah mulai tidak patuh ya, kepada kami. Qala wa kana manzili fi bani umayyah ibni zaid bil awali, kata Umar bercerita, sungguh dan rumahku berada dekat dengan perumahan atau perkampungan bani umayyah bin zaid di awali ini senama tempat di Madinah, dia arah kiblat masjid. Dan dia lereng yang nanti turun di Madinah ini di bawah. Makanya namakan awali, tempat tinggi. Ya, dia nanti menurun ke bawah di tempat yang lereng yang tinggi itu namanya awali. Sekarang itu juga namanya. Ya. Arah ke pekuburan Baqi ke atas. Ya, ini semuanya awali. Dan sekarang ini di sana banyak orang-orang yang komunitas Syiah di sana, di Madinah itu juga ada orang Syiah dari sebuah kabilah yang memang mereka mendapatkan kehidupan dengan wajar sebagaimana rakyat biasa dan yang lain, tetapi tetap saja keluarnya mengeluarkan, memunculkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Mereka mendapatkan sebagai hak seorang rakyat seperti hak rakyat yang lain, tetapi mereka justru kebencian mereka tidak mungkin tertutupi kepada istri-istri Nabi, kepada Abu Hurairah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, terkadang di, sebagian cerita karena sebagian teman orang-orang Madinah, ada sebagian mereka yang justru menamakan anjing piaraan mereka dengan nama sahabat. Ya, dinama anjing piaraan dengan nama Abu Hurairah. Ya, ini luar biasa kebencian mereka dengan agama ini. Karena kalau sudah benci kepada sahabat, maka agama mana yang tersisa? Karena yang menyampaikan agama Islam ini para sahabat Nabi. Dan ini ideologi yang memang tujuannya adalah untuk mencela Islam, untuk membenci Islam. Ya, kalau sudah tidak tersisa para sahabat yang disukai, maka siapa, mana yang tersisa dari Islam? Yang menyampaikan Al-Quran sahabat, yang menyampaikan hadis sahabat. Kalau sudah tidak percaya lagi dengan sahabat dan bahkan mengutuk dan membenci habis-habisan, maka ada lagi agama. Dan itu yang memang diinginkan oleh mereka. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang ulama dari generasi tabi'in atau di bawah di setelahnya, Abu Zur'ah Ar-Razi, seniornya Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Abu Zur'ah Ar-Razi mengungkapkan perkataan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat ada seorang saja yang mencela satu saja dari sahabat Nabi, maka ketahuilah dia merupakan orang zindiq. Kesimpulan ini sudah lama muncul. Dia adalah orang zindiq. Orang zindiq, orang yang membenci agama. Zindiq itu orang yang tidak suka agama Islam. Tidak suka Islam. Membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu zindiq. Dia sebutkan alasannya, kata beliau, "Dzalika bi annal Qur'ana indana haqq wa sunnatu haqq." Yang demikian itu karena Al-Qur'an dalam keyakinan kita adalah benar. Begitu juga sunnah Nabi dalam keyakinan kita kaum muslimin benar. Dan tidaklah Al-Quran dan Sunnah itu sampai kepada kita kecuali melewati mereka. Ya, melewati para sahabat Nabi. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi sasaran mereka yang sasaran inti mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mereka tidak menyerang, tidak melemparkan senjatanya kepada Al-Quran dan Sunnah karena pasti akan dibenci oleh orang. Bila mana Al-Quran dicela, tentu orang akan tidak suka. Bila mana sunnah dicela, maka tidak akan mungkin ada orang yang suka, tidak akan menerima. Tetapi mereka justru melontarkan senjatanya kepada pembawa Al-Quran dan Sunnah pertama kali. Kalau sudah tidak percaya kepada yang membawakan Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Quran dan Sunnah tidak akan tersisa apa-apa. Ini yang mereka inginkan. Fa innahum yuriduna syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Sungguhnya mereka ingin menjatuhkan saksi-saksi kita, yaitu pembawa-pembawa Al-Quran dan Sunnah. Itu yang mereka inginkan. Liyubtilul kitab wa sunnah, agar mereka membatalkan atau menghancurkan keyakinan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wal jarhu bihim awla, dan celah yang lebih berhak untuk kepada mereka. Karena siapa mereka dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Umar bin Khattab? Mereka tidak apa-apanya. Jadi mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan cela, dan mereka adalah zindiq, kata Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke hadis ketika wanita yang saya sampai kepada Syiah tadi di awal, tentang awali, ya, Umar radhiyallahu taala an, ketika itu tempatnya diawali, rumahnya diawali, ya, diawali bertetanggaan dengan Bani Umayyah bin Zaid, Fataghadabtu yawman ala imraati. Suatu hari kata Umar, saya marah kepada istri saya. Biasanya kalau sudah marah dia suami, maka istri tinggal terima, minta maaf dan mengalah. Ya, kalau di Mekah seperti itu. Fataghadabtu yawman ala imraati fa idza hiya turaji'uni. Dan saya sangat terperanjat ketika istri saya membalas. Artinya protes juga. Sudah ada keberanian. Ya. Fa idza hiya turaji'uni fa ankartu an turaji'ani. Dan saya mengingkari sikapnya yang seperti itu. Sikapnya yang sudah mulai mampu protes, mampu memberikan perlawanan. Faqalat, dan dia berkata, ma tunkiru an uraji'aka. Kenapa engkau tidak menginginkan atau tidak menyukai saya melakukan protes kepadamu? Fawallahi, padahal demi Allah, inna azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-layl. Engkau protes kepada saya karena melakukan ini, padahal demi Allah, istri-istri Nabi melakukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada salah seorang dari istri Nabi yang mendiamkan Nabi, memboikot Nabi dari satu hari sampai malam. Ya, ini menunjukkan saya hanya sekadar protes, kamu marah, sementara sebagai istri Nabi ada yang dari pagi sampai malam tidak mendiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini, fantalaqtu, saya pun berangkat pergi, fadakhaltu ala Hafsah. Maka saya pun menjumpai Hafsah, menanyakan apa benar yang disebutkan oleh istri saya itu. Fantalaqtu wa dakhaltu ala Hafsah faqultu. Lalu saya bertanya kepada Hafsah, aturaji'ina Rasulullah SAW? Apakah engkau pernah protes kepada Nabi? Pernah membangkang kepada Nabi? Qalat, na'am. Kata Hafsah, pernah. Faqultu, atahjuruhu ihdakunna al-yawma ila al-lail. Ada di antara kalian wa istri-istri Nabi itu yang mendiamkan Nabi, memboikot Nabi, selama dari pagi sampai malam? Qalat, na'am. Kata Hafsah, ada. Faqultu, maka saya berkata, kata Umar, qad khaba man fa'ala dhalika min kunna wa khasira. Semoga merugi, sengsara siapa yang melakukan itu di antara kalian. Lihat bagaimana Umar benar-benar tersinggung nabinya sallallahu alaihi wasallam didiamkan oleh istrinya. Nah, didiamkan dan tidak disapa oleh istrinya dan tidak dilayani oleh istrinya dari pagi sampai malam. Membuat Umar murka dan mendoakan itu. Ya, qad khaba man fa'ala dhalika min kunna wa khasira. Semoga merugi, semoga sengsara orang yang melakukan itu di antara kalian dan semoga merugi. Afata'manu ihdakunna an yaghdhab Allah 'alaiha li ghadabi rasulih sallallahu alaihi wasallam? Apakah salah seorang dari kalian merasa aman dari murka Allah ketika dia menjadikan atau membuat rasulnya murka? Kalian buat rasulnya murka dan kalian merasa aman dari murka Allah? Ini pertanyaan Umar. Teguran Umar kepada istri-istri Nabi dan di saat itu adalah kepada anaknya sendiri. Fa idza hiya qad halakat. Ya. Fa idza hiya qad halakat, dan dia merasa aman dan ternyata dia disengsarakan dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman Umar kepada mereka. La turaji'i, dan ini pesannya kepada anaknya, dan jangan kamu lakukan itu. Jangan kamu protes dan jangan kamu membantah kepada Rasulullah SAW. Wala tas'alihi syai'an. Ini pesan Umar kepada anaknya Hamzah, dan jangan kamu meminta apapun kepadanya. Wasalini ma badalik, ma badalaki. Kalau kamu mau sesuatu, minta kepada saya. Ini Umar, dia tidak mau anaknya meminta sesuatu yang memberatkan Nabi SAW. Kalau kamu mau sesuatu, minta sama saya. Ya, minta sama saya. Wasalini ma badalaki wa la yaghurrannaki an kanat jaratuki hiya awsama wa ahabba ila rasulillahi sallam minki, yuridu Aisyah. Dan jangan sampai kamu terpedaya, terpengaruh oleh tetanggamu. Maksudnya istri Nabi yang lain yang lebih cantik, lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripadamu. Jangan kamu terbawa-bawa oleh dia, karena dia sudah sangat, dia perawan, kemudian dia paling cantik, kemudian dia paling dicintai oleh Nabi. Mungkin saja dia berbuat sesuatu yang tidak saya inginkan, tidak seperti biasa, tetapi wajar, di samping juga usianya masih muda. Jangan sampai kamu terpengaruh oleh dia. Kata Umar berpesan kepada anaknya Hafsah, maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala, kemudian Umar melanjutkan ceritanya. Masalah ini sudah selesai. Umar sudah nasihati anaknya sendiri dan sudah bahkan dalam riwayat yang telah kita pelajari, dia sudah mendatangi Ummu Salamah, istri Nabi yang lain, kerabatnya, dan dia juga sampaikan itu. Akhirnya permasalahannya begitu saja hilang. Kata Umar bercerita, fakana li jarun minal ansar. Saya punya tetangga dari kaum Ansar. Fakunna natanawabu an-nuzula ila Rasulillah SAW, dan kami saling berganti-gantian untuk datang duduk di majlis Nabi. Anzilu yauman fayanzilu yauman. Saya datang satu hari dan besoknya dia. Fayatini bi khabaril wahyi wa ghairihi. Kalau ketika tiba gilirannya, maka dia membawa, mengajarkan kepadaku, menyampaikan kepadaku berita-berita tentang wahyu yang baru atau berita-berita yang lain. Wa atihi bimithli dzalik. Dan saya pun demikian. Fakunna natahaddatsu anna ghassan tun'ilul khayla litaghzuna. Dan kami ketika itu pada masa mengkhawatirkan negara penguasa Ghassan. Ya, yaitu kerajaan di bawah kekuasaan Romawi yang ada di Jazirah Arab besar. Dan kami ketika itu mendengar desas-desus berita bahwasanya dia sudah, di sini dikatakan, telah memakaikan sepatu kudanya untuk menyerang kami. Ini berita yang tersebar, dan kami dalam kesiagaan yang luar biasa. Makanya ketika ada berita apapun, kami sudah siap untuk melakukan apapun yang kami lakukan. Fanazala sahibi, maka sahabat saya datang gilirannya untuk duduk di majlis Nabi. Thumma atani isya'an, kemudian di waktu malam dia datang untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari ilmu hari itu. Fadharaba babi, maka dia mengetuk rumah saya, pintu rumah saya. Thumma nadani, ya, kemudian dia memanggil saya. Tidak seperti biasa, kalau datang hanya sekedar ketuk pintu kemudian saya masuk keluar. Ya, mungkin dia menunggu saya keluar. Akhirnya disampaikan, tadi saya mendengarkan dari Nabi ini, disampaikan ilmu yang ia dapatkan kepada Umar. Lain halnya dengan malam itu, dia datang tergopoh-gopoh kemudian mengetuk pintu rumah saya dan memanggil nama saya. Fakharattu ilaihi, dan saya pun keluar kepadanya. Faqala, dan dia mengatakan, hadatha amrun azim, telah terjadi perkara yang besar, ya, bencana yang besar. Qultu, saya bertanya, madza, apa yang terjadi? Aja'at Ghassan, apa tentara Ghassan sudah menyerang, datang menyerang? Ini kan permasalahan yang besar. Dan langsung ke sana pikiran Umar, sehingga dia bertanya, apakah telah datang menyerang pasukan Ghassan? Qala la, dia mengatakan tidak. Bal a'zamu min dzalika, justru lebih besar dan lebih berbahaya dari itu. Wa atwal, dan lebih panjang. Ya, lebih panjang. Talaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nisa'a. Ini beritanya. Nabi SAW telah menceraikan istri-istrinya. Fakultu, saya berkata, qad khabat Hafsah wa khasiran. Dia langsung kepada anaknya, padahal anaknya sudah nasihatinya. Maka dia mengatakan, sengsaralah Hafsah dan Murghilah. Karena saya sudah berikan peringatan, sudah saya berikan nasihat, tetapi terjadi juga yang saya khawatirkan. Maka dia langsung melakukan itu kepada anaknya, mengucapkan kata-kata tersebut. Qad kuntu adhunnu hadza kainan. Saya sudah menduga dan sudah mengkhawatirkan ini terjadi. Karena istri-istri Nabi berani menentang Nabi, berani membantah. Ya. Maka tidak akan terjadi kecuali perceraian. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar, dan memang ketika mendapatkan berita Nabi menceraikan istrinya, dia langsung ke sana. Maka dia mengatakan, qad khabat Hafsata وخسرا. قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح, maka seketika saya selesai dari apabila saya selesai dari salat subuh, syadattu alayya thiyabi, saya perkuatkan pakaian saya, artinya mengencangkan ikatan kainnya, wa thumma nazaltu, saya kemudian meninggalkan rumah, turun ke Madinah, karena tadi di lereng tinggi kemudian turun ke Madinah. Fadakhaltu ala Hafsah, maka saya langsung menjumpai Hafsah, wa hiya tabki, ketika itu dia sedang menangis. Fakultu, saya langsung bertanya, atallaqakunna Rasulullah SAW, apa benar Nabi menceraikan kalian istri-istrinya? Faqalat, la adri, kata Hafsah menjawab, saya tidak tahu. Ha huwa dha mu'tazilun fi hadhil mashrubah, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Nabi sekarang sudah mengasingkan dirinya di rumahnya sendiri. Ya, seperti dalam riwayat yang telah kita baca. Fa'ataitu gulaman lahu aswad, maka setelah mendengar jawaban dari Hafsah, maka saya menjumpai budak Nabi yang kulitnya hitam. Fakultu ista'zin li Umar, saya katakan kepadanya, mintakan izin untuk Umar. Fadakhala, kemudian budak itu masuk. Thumma kharaja ilayya, kemudian dia keluar menjumpai saya. Faqal, qad dzakartuka lahu fasamata, saya sudah sampaikan kepadanya tetapi dia diam, yaitu Nabi. Fantalaqtu, dan saya pun pergi. Hatta intahaitu ilal mimbar, lalu saya masuk ke masjid dan duduk dan sampai ke tempat ke mimbar. Fajalastu, dan saya pun duduk di mimbar. Fa idza indahu rahtun julusun yabki ba'duhum, dan saya jumpai di dalam masjid orang-orang yang duduk-duduk dan mereka semuanya menangis atau sebagiannya menangis. Fajalastu qalilan, maka saya pun duduk sebentar. Thumma ghalabani ma ajidu, tetapi saya tidak kuasa menahan dorongan keingin tahuan dari diri saya. Thumma ataitul ghulam, saya pun kembali menjumpai budak tadi. Fakultu, dan saya katakan kepadanya, ista'zin li Umar, mintakan izin untuk Umar. Fadakhala, dia pun masuk. Thumma kharaja ilayya, kemudian dia keluar kembali menjumpai saya. Faqala, qad dzakartuka lahu fasamata, saya sudah sampaikan kepada Nabi tetapi dia diam saja. Fawallaitu mudbiran, maka saya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Faidzal ghulamu yad'uni, setelah saya menjauh, tiba-tiba anak budak tersebut memanggil saya. Faqal, dia berkata, udkhul, masuklah. Faqad adzina laka, dia sudah mengizinkan kamu masuk. Fadakhaltu, maka saya pun masuk, kata Umar. Fasallamtu ala Rasulillah SAW, lalu saya mengucapkan salam untuk Nabi. Fa'idha huwa muttaki'un ala ramli hasirin, dan saya jumpai beliau sedang duduk di atas tikar yang dipenuhi oleh pasir. Ada pasir-pasirnya, tikar, kemudian di atasnya ada bekas-bekas pasir. Qad athara fi jambihi, pasir dan tikar tadi, susunan tikar tadi membekas di badan Nabi. Fakultu, atallaqta ya Rasulullah nisa'ak ila Rasulullah nisa'ak, ya wahai Rasulullah, apa benar engkau telah menceraikan istri-istrimu? Farafa'a ra'sahu ilayya, maka dia pun mengangkat kepalanya kepadaku, menatap Umar. Faqala la, kata Nabi, tidak. Fakultu Allahu Akbar, saking gembiranya Umar, ya, ia mengatakan Allahu Akbar. Law ra'aitana ya Rasulullah wa kunna ma'syara Quraisyin qauman naghlibun nisa, falamma qadimna al-madinata wajadna qauman taghlibuhum nisa'uhum, fatafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim, fataghadabtu 'ala imra'ati yawman fa idha hiya turaji'uni, فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إهداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إهداهن أن يغضب الله أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت. Jadi setelah mendapatkan berita bahwasanya Nabi ternyata tidak menceraikan istrinya dan Umar berteriak keras mengucapkan takbir, kemudian dia menceritakan kasus yang telah dia lakukan. Dia katakan, kita dahulu di Mekah ya Rasulullah, wanita-wanita itu patuh kepada suaminya. Ya, tidak pernah membangkang, tidak pernah membantah. Tiba-tiba kita sampai di Madinah, ternyata keadaannya berbeda. Wanita di sini bisa saja membantah dan membangkang kepada suaminya. Dan ternyata istri-istri kita terpengaruh. Sampai suatu hari saya marah kepada istri saya, ternyata dia membangkang, membantah juga, melawan. Dan saya tambah marah. Kata Umar bercerita kepada Nabi, saya tambah marah dan dia melihat saya marah, protes. Kamu tidak suka saya bantah, padahal istri-istri Nabi melakukan ini kepada Nabi SAW. Dan bahkan lebih dari itu, ada istri Nabi yang mendiamkan Nabi SAW satu hari penuh. Sehingga saya murka dan saya langsung ke rumah Hafsah. Ya, ke rumah Hafsah dan saya tanyakan itu. Ternyata benar, ia menjawab benar. Dan saya mengatakan kepadanya, merugilah dan sengsaralah orang yang melakukan itu kepada Nabi. Kata saya kepada mereka, apakah kalian merasa aman dari murka Allah, dari azab Allah, karena kalian telah membuat nabinya marah sehingga Allah membinasakannya? Itu saya sampaikan kepada mereka ya Rasulullah. Mendengar cerita Umar ini, kata Umar bercerita, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum mendengar cerita Umar. Ya, mendengar cerita Umar. Nabi SAW dalam keadaan kemelut, Nabi SAW sedang pisah ranjau dengan istrinya. Tetapi dia bisa saja tersenyum dengan sahabatnya ini karena cerita, dan begitu terharu dengan kecintaan Umar radhiyallahu ta'ala anha kepada beliau. Fakultu ya Rasulullah, maka saya pun melanjutkan cerita saya, wahai Rasulullah, qad dakhaltu ala Hafsah fakultu la yaghurrannaki, sampai-sampai saya sampaikan kepada Hafsah, jangan sampai kamu terpedaya, an kanat jaratuki hiya awsama kan awsama minki wa ahabu ila Rasulullah sallam minki. Sampai-sampai saya tekankan kepada Hafsah, jangan sampai kamu terpengaruh oleh madumu itu, walaupun dia lebih muda, lebih cantik, lebih dicintai oleh Nabi, jangan sampai terpedaya olehnya. Itu terang-terangan disampaikan oleh Umar kepada Nabi SAW. Fatabassama ukhra, mendengar ungkapan Umar kepada Hafsah ini tentang Aisyah, Nabi pun tersenyum lagi. Fatabassama ukhra, fakultu astazinu ya Rasulullah, saya minta izin wahai Rasulullah. Qala na'am, kata Nabi, silakan. Fajalastu, maka saya pun duduk setelah selesai cerita tadi. Farafa'tu ra'si fil bait, ketika saya sudah selesai bercerita, Nabi tersenyum mendengar cerita saya dan saya minta izin duduk, maka saya pun diizinkan oleh Nabi duduk. Kemudian saya mengangkat, melayangkan pandangan saya ke isi rumah. Dan ini yang telah kita pelajari pada riwayat-riwayat yang sebelumnya. Fawallahi ma ra'aitu fihi syai'an, maka demi Allah saya tidak melihat ada perkakas di dalam rumah Nabi. Yaruddul basara illa, yang seketika saya mulai misalnya melihat ke sisi ini, kemudian saya kelilingi pandangan ke sekeliling rumah dan sampai kepada tempat pertama saya lihat, tidak ada tidak ada apa-apa di dalam rumah Nabi kecuali uhban thalathatan, ada kulit yang belum selesai disamak tiga buah. Fakultu ud'ullah ya Rasulullah, melihat tidak ada apa-apa di rumah Nabi, maka saya berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah ayyuwassi'a ala ummatika, agar Allah melapangkan rezeki kepada umatmu. Faqad wassa'a ala Faris wa Rum, dan sebagaimana Allah telah memberikan keluasan rezeki kepada orang Persia dan orang Romawi. Wahum la ya'budunallah, padahal mereka tidaklah mengibadati Allah. Fastawa jalisan, maka Nabi yang awalnya bersandar, kemudian dia duduk menegakkan badannya. Ini terkadang kalau Nabi serius maka dia melakukan hal yang seperti ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain, summa qala, kemudian Nabi setelah duduk berdiri, duduk tegak, yang meluruskan badannya, qala afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, apakah engkau meragukan janji Allah agar Allah, bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan, memberikan kenikmatan, memberikan janji-janjinya kepada orang-orang yang beriman, apakah engkau ragukan itu wahai Ibn al-Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya, mereka-mereka itu yang kamu sebutkan yang mendapat nikmat di dunia ini telah disegerakan oleh Allah kesenangan mereka di dunia. Ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya, mereka telah dapatkan kesenangan di dunia. Fakultu, maka mendengar ucapan Nabi tadi, saya beristighfar. Saya meminta istighfar. Meminta Nabi memohonkan ampunan untuk saya. Astaghfirli ya Rasulullah. Kalau engkau menganggap saya meragukan itu, maka mintakanlah ampunan untukku ya Rasulullah. Wa kana, dan habis ceritanya, kemudian Umar bercerita, melanjutkan ungkap penjelasannya. Wa kana aqsama alla yadkhula alaihinna shahran min shiddati mawjidatihi alaihinna, dan Nabi SAW ketika itu bersumpah untuk pisah ranjang dengan istrinya satu bulan karena begitu Nabi SAW marah dengan apa yang mereka lakukan, sehingga dia bersumpah untuk tidak menggauli mereka selama satu bulan, dan bahkan beliau memisahkan diri di rumahnya sendiri, yaitu di masyrubahnya seperti yang tadi diceritakan. Hatta atabahu Allah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegurnya dan dia kembali. Ya, kembali pada hari yang ke-29 Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menggauli istrinya dan bergabung bersama istri-istrinya kembali. Dan ini akhir dari cerita, dan ini hadis juga cukup panjang yang menceritakan tentang kisah Umar radhiyallahu taala anhu. Tersisa berapa hadis? Satu hadis. Kita baca hadis yang terakhir di bawah bab ini. Hadis nomor 3617. Imam Muslim mengatakan qala Az-Zuhri fa akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma madha 29 lailatan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bi fa qultu ya Rasulullah innaka aqsamta alla tadkhula alayna shahran wa innaka dakhalta min 29 a'udduhunna faqala inna shahra 29 thumma qala ya Aisha inni dhakirun laki amran fala alayki alla ta'jali fihi hatta tasta'miri abawayki thumma qara alayya al-ayah ya ayyuhan nabi qul li azwajika hatta balagha min kunna ajran aziman. Qalat Aisha qad alima wallahi anna abawayya lam yakuna li ya'murani bi firaqihi qalat faqultu awfi awafi hadha astamiru abawayya fa inni uridu Allah wa rasulahu wad darul akhirah qala ma'mar fa akhbarani ayyub anna Aisha qalat la tukhbir nisa'aka anni akhtartuka fa qala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah arsalani muballighan wa lam yursilni muta'annitan qala qatadah saghat qulubukuma malat qulubukuma. Ini hadis adalah cerita Aisyah yang telah kita pelajari, bahwasanya setelah sampai 29 hari Nabi SAW tiba-tiba datang ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kamu kan bersumpah untuk tidak menggauli kami selama sebulan, sekarang kan masih 29 hari ya, masih 29 hari dan saya menghitungnya, kata Aisyah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya satu bulan itu bisa saja berjumlah 29 hari. Maka dia memulai menggauli istrinya dari saya. Ketika dia sampai kepada saya, Nabi SAW mengatakan, ya wahai Aisyah, sesungguhnya saya akan menyampaikan kepadamu dan saya tidak meminta kamu tergesa-gesa memutuskan. Bisa saja kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Maka dibacakan oleh Nabi ayat yang telah kita pelajari. Nabi SAW memberikan penawaran kepada istri-istrinya. Kalau seandainya mereka ingin hidup lebih senang lagi dengan harta yang banyak, maka Nabi SAW berikan kesempatan untuk itu, tetapi dengan konsekuensi bercerai. Karena Nabi tidak memiliki apa-apa. Ini yang diberikan oleh, yang dibaca oleh Nabi dari Allah SWT, surat Al-Ahzab 28-29, Maka Aisyah mengatakan, Nabi tahu bahwasanya orang tua saya tidak akan mungkin mengizinkan saya untuk berpisah dengan Nabi. Maka saya tidak akan meminta persetujuan dan tidak akan bermusyawarah dengan mereka. Dan saya memilih Allah, memilih Rasulnya, dan memilih negeri akhirat. Akhirnya mereka tetap, Nabi SAW mereka pilih semua istri Nabi. Dan mereka menjadi istri-istrinya dan memilih hidup susah di dunia ini. Berbulan-bulan lewat tetapi tidak ada yang dimasak. Itu yang mereka pilih dalam kehidupannya karena ingin memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Ini hadis yang terakhir, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, tentang masalah Nabi SAW bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu bulan. Dan ini secara hukum fikihnya bukan ilah, tapi secara garis besarnya ilah, yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istri. Sementara ilah dalam pembahasan ulama fikih adalah bila mana 4 bulan ke atas, maka ini sudah terhukum ilah, maka sang suami dipaksa untuk kembali atau memilih untuk berpisah, cerai. Ini kesimpulan dari bab ini, dari hadis-hadis yang banyak sekali, yang panjang-panjang yang kita baca. Dan ini luar biasa, cerita dari Umar yang begitu panjang lebar. Ini menunjukkan kehausan dan semangat Umar untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita pelajari tentang kasus ilah ini memberikan pengetahuan kepada kita dan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.